Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira ba'd. Alhamdulillah, pembahasan dari syarah al-mumti' fi syarah al-ajrumiyah sudah kita selesaikan. Ya, tersisa di sini mukammilat, beberapa apa penyempurna, yaitu murojaah dan juga tentang bagaimana tata cara kita mi'rab. Ya, kita baca at-ta'rifatu al-waridatu fi hadha al-kitab. At-ta'rifatu al-waridatu fi hadha al-kitab, definisi-definisi yang datang pada kitab ini. Jadi khulasanya ini, istilah-istilah yang kita baca dari awal hingga akhir dimuat di sini. Ahsan antum kalau apa menghafal atau minimal ya memahamilah maksudnya, kalaupun tidak bisa mengungkapkan dengan lafadznya. Yang pertama di sini al-kalamu. Al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz. Ya, lafaz. Mengeluarkan apa lafaz? Isyarat, rumus-rumus, ya, tanda-tanda dan yang lainnya. Itu bukan kalam. Jadi kalam harus berubah apa? Lafaz. Kemudian murakkab, mengeluarkan apa? Yang ghairu murakkab, yang mufrad sendirian. Itu bukan kalam. Ya. Ya, murakkab kadang sifatnya apa? Hakiki dan hukmi. Ya, murakkab hakiki seperti apa? Zaidun qaim. Yang murakkab hukmi adalah seperti jawaban seseorang ketika ditanya, "Mas buka Zaidun." Zaidun itu murakkab secara hukum. Karena takdirnya apa? Ismi Zaidun. Kalam adalah lafaz yang tersusun al-mufid, yang memberi faedah. Dikatakan mufid kapan? Ketika si pendengar apa? Tidak menunggu-nunggu apa? Kelanjutannya. Bil wad'i, dengan peletakan orang Arab. Ya. Nah, itu al-kalam. Insyaallah semuanya masih ingat ya. Apa makna al-kalam? Huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya. Kalau Ibnu Malik ya mendefinisikan kalam lebih ringkas lagi. Ya, kalamun lafdzun mufidun kastaqim. Ya. Kalamun lafdzun mufidun, cuma dua saja. Ya, nanti insyaallah kita akan jelaskan di tempatnya. Kemudian al-ismu, isim. Ya. Jadi ismu, isim itu bahasa Indonesia ya isim. Kalau bahasa Arabnya bukan isim, tapi ismun itu. Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Ism adalah sebuah kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak terkait dengan apa? Waktu. Zaidun, jelas maknanya. Seorang laki-laki yang dinamai dengan nama ini. Baitun juga jelas. Satu bangunan yang tersusun dari ini. Dan tidak ada kaitannya dengan apa? Waktu. Ya. Kemudian al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa iqtaranat bi zamanin. Fi'il adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya juga sama. Ya, bedanya dengan isim adalah bahwasanya fi'il ini berkaitan dengan apa? Zaman. Ya. Seperti apa? Kataba, telah menulis. Di situ ada makna, itu al-kitabah. Makna pada dirinya adalah al-kitabah. Dan waktu penulisannya adalah apa? Di waktu yang telah lewat, telah menulis. Al-fi'l al-madhi. Ya. Kemudian fi'l madhi adalah huwa ma dalla ala hadathin waqa'a fi zaman al-madhi. Al-fi'l al-madhi adalah apa yang menunjukkan kepada hadath, kejadian. Ya, yang terjadi di waktu yang telah lewat. Ya, kharaja, dakhala, ya, rafa'a, khafada, ya. Yang sering diterjemahkan dengan telah, ya. Kharaja, telah keluar. Zahaba, telah pergi. Al-fi'l al-mudhari' fil mudhari' wa huwa ma yadullu ala hadathin yaqa'u fi zaman al-hadiri aw al-mustaqbal. Fi'l mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan kepada hadas, satu kejadian yang terjadi di waktu sekarang atau yang akan datang. Nah, itu penunjukan fi'il mudhari' ada dua, imma hadir sekarang, imma bah mustaqbal. Ya, seringnya, ya, seringnya digunakan untuk apa? Al-hadir. Kalau untuk mustaqbal biasanya ada di sana disertakan tanda-tanda seperti apa? Sin, saya khruju, saufa, saufa, saufa yakhruju, atau kemasukan apa? Ada waktu syarat, in tajtahid tanjah, ya. Kalau kemasukan ada waktu syarat, maka dia apa? Mustaqbal. Atau kemasukan apa? Lan, ya. An, nah itu mustaqbal. Jadi an ini memurnikan fi'il mudhari untuk yang akan datang. Uridu an akhruja ilal masjid, berangkat belum? Aku ingin keluar ke masjid, berangkat belum? Belum. Berarti akhruja untuk yang akan datang. Kenapa? Karena kemasukan an. Iya. Yeah. Kemudian yang keenam al-fi'lul amr. Fi'l, bukan al-fi'lul amr ya, susunannya keliru. Fi'lul amri mudhaf ilaih. Bukan al-fi'lul amri, yang benar fi'lul amri. Kalau al-fi'lul madhi tarkibnya naat man'ut. Demikian pula al-fi'lul mudhari naat man'ut. Kan mana al-fi'lul madhi fi'l yang telah lewat, al-fi'lul mudhari fi'l yang mirip dengan isim. Ya kan, mudhari itu mirip-mirip. Ya. Jangan ini enggak bisa tarkib apa naat man'ut. Ini tarkibnya idhofi mudhaf ilaih fi'lul amri, bukan al-fi'lul amri. Ya. Wa huwa ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu fi zamani al-mustaqbal. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan kepada hadas kejadian yang dituntut untuk dikerjakan, dihasilkan di waktu yang akan datang. Seperti idrib, pukullah Zaid. Ada hadas, itu ad-dharab. Dituntut ad-dharab dilakukan setelah apa? Diperintah, setelah diperintah. Tadi waktunya mustaqbal. Kemudian al-harf huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Huruf adalah kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Ya, ini dia menjadi sempurna maknanya ketika disandarkan kepada yang lain. Dia punya makna, punya seperti min, alif, tidak, dari, ila, alintiha, ke, ada. Cuma ini makna-makna ini belum sempurna sebelum disandarkan kepada kata yang lain. Seperti dhahabtu ila al-masjidi, baru sempurna. Al-i'rab huwa taghyiru awakhir al-kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdira. I'rab adalah taghyir, mengubah. Ghayyara, yughayyiru, mengubah. Kalau taghayyur, perubahan. Ya, mengubah akhir-akhir kata karena perbedaan amil yang masuk pada kata tersebut. Ya, baik perubahannya pada lafaz atau pada niat saja, takdirnya niat saja. Ya. Secara zahir enggak berubah. Kemudian al-bina huwa luzumu akhir al-kalimati halatan wahidah. Bina adalah ya luzumu akhir al-kalimah, akhir kata menetapi satu keadaan. Halatan itu maf'ulnya luzum. Luzum itu masdar dari lazima yalzamu luzuman. Ya. Lazima yalzamu luzuman. Luzum diidhofahkan kepada akhir, dia beramal menasabkan maf'ul halatan. Ya. Jadi mana al-bina adalah apa? Menetapnya akhir kata pada satu keadaan. Ada yang kasrah terus seperti haulai, ada yang dhamma terus seperti apa? Haitsu. Ada yang sukun terus seperti apa? Man. Ah itu. Bina ada yang di atas apa? Sukun, ini yang asal. Ada yang di atas fathah, ada yang di atas apa? Kasrah dan dhamma. Ada sebab-sebabnya ya. Kalau kita dapati ada satu kata yang mabninya bukan di atas sukun, kan asli bina di atas apa? Sukun. Kalau ada satu isim yang binanya di atas selain sukun, itu ada sebabnya nanti insyaallah. Ya, kalau dimudahkan baca kitab yang lain. Kemudian al-ismul mufrad. Isim mufrad. Ya. Apa itu isim mufrad? Huwa ma laysa musanna, bukan musanna. Wala majmu'an, bukan jamak. Wala min al-asmil khamsah, bukan pula termasuk isim-isim yang lima. Isim-isim yang lima ini mufrad. Cuma dikecualikan. Ya, dikecualikan dalam pembahasan i'rab ini. Ya, di mana isim-isim yang lima ini i'rabnya bukan dengan apa? Harokat, tapi dengan huruf. Hai itu. Jadi makna isim mufrad dengan makna ini pada pembahasan apa? I'rab, ya kan? Kemudian jamak taksir. Jamak taksir. Taksir bentukan apa? Masdar dari kasara yukassiru taksira. Jamak yang taksir, dipecah. Bentuk mufradnya ketika dijamakkan. Rajul jadi rijalun, kitab jadi kutubun, rasul jadi rusulun, pecah. Huwa madalla ala akthar min ithnaini aw ithnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradih. Jamak taksir adalah apa yang menunjukkan kepada lebih dari dua untuk muzakkar. Ya, contohnya apa? Rajulun rijal aw ithnatain, atau lebih dari dua muannats. Hindu jadi hunud misalkan. Iya. Ma'a taghayyurin fi shighati mufradih, disertai dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Jadi jamak taksir ya, tidak dikhususkan untuk apa? Yang muzakkar, masuk juga yang muannatsnya. Jam'ul muannatsi salim. Jam'ul muannatsi salim. Huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini 'ala mufradih. Definisi atau batasan jamak muannatsi salim adalah jamak apa yang dia dijamakkan dengan alif dan ta tambahan yang ditambahkan di atas bentuk mufradnya. Ya, Fatimatun Fatimatu. Ya. Tamrun Tamaratu Tamaratun. Ya. Kisra pecahan Kisaratun. Ya. Nah itu. Dan tidak dipersyaratkan untuk apa mufradnya enggak mengalami perubahan harokat. Kadang berubah sebagai kisra pecahan, sempalan. Jadi Kisarat. Ini juga nanti akan datang insyaallah di tempatnya, ya. Lebih rinci lagi tentang apa? Jam'ul muannats salim. Ya. Dan enggak mesti juga muannats tentunya. Yang muzakkar juga bisa dijamakkan dengan muannats salim. Istoblun, istoblat, ya. Istoblun itu kandang. Istoblat, ya. Duraihim apa? Duraihimat. Nanti ada ya isim-isim apa saja yang bisa dijamakkan dengan apa? Alif dan ta ini. Enggak mesti muannats, ya. Nanti di tempatnya insyaallah, ya. Kalau secara lughahnya kan jam'ul muannats berarti itu muannats, muzakkar enggak bisa, ya kan? Salim berarti mufradnya enggak berubah. Iya. Maka sebagian lebih memilih nama yang lain, majumi'a bi alifin wa ta'in. Apa yang dijamakkan dengan alif dan ta. Sehingga di situ lebih banyak cakupannya. Ya, di sana ada yang apa? Mufradnya muzakkar. Ya, ada juga yang mufradnya berubah masuk. Tapi kalau muannatsi salim ada di sana yang enggak masuk gitu. Padahal dia termasuk bagiannya. Ya, nanti kita bisa kasih utur juga ya karena mungkin contoh-contohnya kebanyakannya muannats dan salim. Contoh-contohnya demikian. Ya. Barangkali pusing ya, jamak muannats salim padahal apa? Apa yang dijamakkan dengan alif dan ta gitu aja ya. Sudah gitu aja. Enggak, ini sudah menjadi istilah yang apa? Beredar. Ya. Kalau Ibnu Malik ya, wa ma bi ta wa alifin. Ya. Qad jumi'a yuksaru fil jam'i wa fi nasb yuksaru fil jari wa fi nasb ma'a. Ya. Wa ma bi ta wa alifin qad jumi'a. Apa yang dijamakkan dengan apa? Ta dan alif, maka dikasrah ketika jar dan ketika nasab. Jam'ul muannats salim. Ya. Yaitu apa yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan yang ditambahkan di atas mufradnya. Kemudian al-musanna huwa madalla ala tsnain aw itsnatain, apa yang menunjukkan kepada dua muzakkar rajul rajulan aw itsnatain atau dua muannats, ya, imra'a imra'atani bi ziyadati alifin wa nun, dengan menambahkan alif dan nun, aw ya'in wa nun, atau menambahkan ya dan nun, menambahkan alif dan nun ketika rafa, menambahkan ya dan nun ketika apa, nasab dan jar, ala mufradi, di atas bentuk mufradnya, baitun, baitani, baitaini, ya itu. Jam'ul muzakkar salim, jama' muzakkar salim. Huwa madalla ala aktsara min itsnain bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradi. Yaitu apa yang menunjukkan lebih dari dua muzakkar khusus yang akil berakal. Bi ziyadati wawin wa nunin, dengan menambahkan wawu dan nun. Ya, aw ya'in wa nun, atau menambahkan ya dan nun di atas mufradnya, muslimun muslimuna atau muslimina. Ketika rafa dengan wawu muslimuna, ketika nasab dan jar dengan apa? Ya, muslimina. Yang bisa dijamakkan dengan muzakkar salim ya sudah kita lewatkan. Nama orang laki-laki yang berakal seperti apa? Salim, salimun, ya. Atau salim as-salimun kalau mau apa? Mu'arraf, ma'rifah, kasih alif lam. Zaidun az-Zaidun, atau sifat yang berakal, sifat bagi yang berakal. Ya, itu apa? Jalis, jalisun. Musalli, musallin, musallun. Ya. Qaim, qaimun. Kemudian al-asma al-khamsah, isim-isim yang lima. Yaitu abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wadhumalin. Wahamuki, wafuka, wadhumalin. Al-hafalul khamsah, Ya, fi'il yang lima, hiya kullu fi'lin mudhari'in ittashala bi aliful itsnain aw wawul jama'ah aw ya'ul mukhatabah. Fi'il yang lima adalah setiap fi'il, ini batasannya. Kalau ditanya apa itu batasannya fi'il yang lima, yaitu setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan aliful itsnain atau bersambung dengan wawu jama'ah atau bersambung dengan apa? Ya mukhatabah. Adapun contohnya ya tadi, bisa antum contohkan dengan apa? Ya fa'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Batasannya itu, setiap fi'il mudhari' yang akhirnya bergandengan dengan apa? Aliful itsnain atau wawu jama'ah atau ya mukhatabah itu. Kemudian al-fa'il, fa'il. Apa itu fa'il? Wal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luh. Isi marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Fi'ilnya dalam bentuk mabni lil ma'lum. Ya, seperti kharaja Muhammadun. Muhammadun isi marfu. Disebutkan sebelumnya fi'ilnya kharaja. Kalau fi'ilnya disebutkan setelahnya Muhammadun kharaja, maka Muhammadun bukan fa'il. Tapi mubtada, ya, mubtada. Kemudian naibul fa'il, naibul fa'il. Huwa ismul marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluh. Yaitu isi marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Ini ringkas sekali ya. Al-mubtada huwa ismul marfu' al-'ari 'anil 'awamil lafdhiyyah. Mubtada adalah isi marfu yang kosong dari amil-amil lafdhiyyah. Contohnya amil lafdhiyyah itu apa? Kana dan akhwatnya, inna dan akhwatnya, itu apa? Amil-amil lafdhiyyah. Al-mubtada kosong dari itu. Seperti zaidun ya 'alimun. Kalau dikasih apa? Amil lafdhiyah kana zaidun aliman, bukan mubtada lagi, isimnya kana. Atau dikasih inna, inna zaidun alimun, bukan mubtada lagi. Kemudian al-khabar wal ismul marfu' al-musnadu ila al-mubtada. Khabar adalah isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Zaidun alimun, iya, zaidun alimun, mana mubtadanya? Zaid, iya. Alimun khabar, ini disandarkan kepada mubtada, ya, yang merafa'kan khabar mubtada. An-na'tu huwa tabi'ul mukammilu matbu'ahu bi bayani sifatin aw min sifati. Na'at, na'at sifat, ya, adalah tabi'. Tabi' masih umum kalau tabi', ya kan? Tabi' ada berapa macam tabi'? Sebutkan yang pertama. Na'at, taukid, ataf, badal. Ah. Jadi na'at adalah tabi' yang fungsinya adalah menyempurnakan matbu'nya, matbu' yang sebelumnya, dengan menjelaskan sifat, dengan menjelaskan satu sifat dari sifat-sifatnya. Ja' Zaidun al-alimu, datang Zaid yang berilmu itu, ya. Sering diterjemahkan dengan yang, yang, ya. Tabi' yang menyempurnakan matbu'nya dengan menjelaskan salah satu sifat-sifatnya. Ja'ani Zaidun al-alimu. Ya, ketika dibutuhkan, ya, ketika antum katakan ja'a zaidun belum apa tergambar zaid yang mana, karena banyak zaid di sini, antum tambahkan al-alimu. Oh, banyak zaid al-alimu, tambahkan lagi dengan sifat yang berikutnya, al-mujtahidu. Banyak sih mujtahid, tambah lagi an-nahwiyu, tambah lagi sampai terbedakan. Nah, itu punya na'at, ya, membedakan, ya, yang satu dari yang lainnya. Terus tambahkan sampai benar-benar terbedakan itu. Al-ataf, ataf. Atafa ya'tifu atfan. Ya. Di sini kadang dimaksud ma'tuf. Ada ataf mana yang ma'tuf. Huwa tabi'ul mutawasitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi. Ataf adalah tabi' juga sama, ya, yang menengah-nengahi bainahu wa baina matbu'ihi. Kita ulang, ya. Huwa attabi'u al-mutawassitu bainahu wa baina matbu'i ahadu, ini fa'ilnya al-mutawassitu, ya. Ataf adalah tabi, ya, tabi yang di tengah-tengahi antara dia, antara tabi ini dengan matbu'nya oleh salah satu dari huruf-huruf ataf. Berarti ini definisi dari ataf apa? Ataf nasakh atau bayan? Hah? Ataf nasakh kan, atau nasakh dengan huruf-huruf ataf. Kalau ataf bayan kan dia mirip apa? Badal itu. Kita ulang, ya. Nih, ataf adalah tabi' yang antara tabi' ini, ya, antara tabi' ini, berarti ini antara tabi', ya. Ataf adalah tabi' yang di tengah-tengah ya antara dia tabi ini ya dengan madhunya yang sebelumnya ya dengan ditengah-tengahi oleh salah satu dari huruf-huruf ataf, dari huruf ataf ya, huruf ataf sini ya. Ya. Nah, itu tabi yang di tengah-tengah ya antara dia dengan madhunya oleh salah satu dari huruf-huruf ataf ya. Man ahadu fa'ilnya ya al-mutawassil man alladhi yatawassatu. Alif lam di sini isim mausul ya. Ya, mana al-mutawassit alladhi yatawassatu itu. Sama ungkapanmu al-mutawassit dengan alladhi yatawassatu, al-qa'im sama dengan alladhi yaqumu. Iya. Nanti ada pembahasan isim mausul berupa al. Ya, di tempatnya nanti insyaallah. Ya. Paham ini? Ataf adalah tabi yang di tengah-tengah ya antara dia dengan madbu'nya oleh salah satu dari huruf-huruf ataf. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Sebenarnya di sini yang dimaksudnya ataf adalah ma'tuf. Ini mau kan? Bukan huruf ataf, ma'tuf. Nih, ja'a Zaidun wa Amrun. Mana ma'tufnya? Mana ma'tuf 'alaih? Jadi ada istilah ma'tuf, ada ma'tuf 'alaih. Kalau ma'tuf itu yang diatafkan. Iya. Yang dia apa? Atofkan, digandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau ma'tuf alaih adalah apa? Apa yang sesuatu yang lain digandingkan padanya. Pada contoh ja'a Zaidun wa Amrun, mana ma'tufnya? Ja'a Zaidun wa Amrun, mana ma'tufnya? Atofnya Amrun. Iya, ja'a Zaidun wa Amrun, mana ma'tufnya? Amrun. Kenapa dia rafa? Karena dia diatofkan kepada Zaid yang marfu. Kalau Zaid fa'il dia. Ya, Zaid. Mana kalau nusing ada? Yaudah. Orang pemiliknya enggak ada sih, enggak ada penulisnya. Ja'a Zaidun wa Amrun, lihat ja'a Zaidun wa Amrun. Di sini mana tadi ma'tufnya? Amrun. Kan di tengah-tengah ya antara Amr dengan Zaid dengan oleh apa? Wawu. Nah, hukumnya ma'tuf adalah apa? Ngikut ma'tuf 'alaih dalam i'rabnya. Marfu ya, kalau ma'tufnya ma'tuf 'alaih marfu, dia ikut marfu. Ja'a Zaidun wa Amrun, ra'aitu Zaidan wa Amran, maratu bi Zaidin wa Amrin gitu. Kemudian badal wa tabi'ul maqsuru bil hukmi bila wasithah. Badal adalah tabi' yang dituju secara hukum tanpa ada perantara. Tanpa ada apa? Perantara. Sudah lewat juga apa? Maratu apa? Bi atau ja'a Zaidun akhuka. Ya, contohnya ja'a Zaidun akhuka. Ya, untuk sementara disamakan saja dulu antara badal dengan atofayan. Memang pembahasan di dalam membedakan apa badal dengan atofayan kadang sulit juga, sebagian menyamakan, sebagian lain membedakan. Nanti insyaallah ada pembahasannya lebih khusus lagi itu. Ya. Jadi intinya badal adalah tabi yang dituju secara hukum tanpa perantara. Untuk mudahnya membedakan atofayan, jadi kalau atofayan itu yang dituju secara hukum matbu'nya. Ya. Misalkan ja'a Zaidun tadi ya, ja'a Zaidun akhuka, datang Zaid akhuka. Yang dituju dengan hukum kedatangan siapa di sini? Ja'a Zaidun akhuka, ya akhuka itu yang dituju. Ataupun Zaid ini perantara saja apa untuk persiapan penyebutan akhuka misalkan gitu. Atau dibalik ja'a akhuka Zaidun, kalau kita niatin badal ya. Kalau ja'a akhuka Zaidun, maka yang dimaukan hukumnya kalau apa? Atau fayan itu matbu'nya. Sudahlah nanti ya. Intinya kalaupun antum menyamakan dalam i'rab antara badal atau fa'il enggak madarat. Nih, nanti insyaallah ada pembahasannya. Ya. Tabi yang dituju secara hukum tanpa ada perantara. Nih, tabi-tabi ada berapa tadi? 4 ya. Semuanya itu yang dituju secara hukum adalah matbu'nya. Iya kan? Secara hukum kan matbu'nya. Kecuali ini apa? Ya, kecuali badal. Kalau badal yang tujuh secara hukum, ya dia badalnya. Nah, kalau badal, kalau tadi kan ada ma'tuf atau fa'il, kalau badal mubdal minhu. Ada istilahnya tuh. Ada badal, ada mubdal minhu. Ja'a Zaidun lengkapi jadi badal. Bukan badal. Apa? Taukid. Contoh taukid apa? Ja'a Zaidun nafsuhu misalkan. Ja'a Zaidun ya. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ini Zaid fa'ilnya, nafsu sebagai apa? Taukid dia. Ya. Yang dimaukan secara hukum Zaid. Ya, Zaidnya. Pelengkap ya setelahnya. Baik, kita lanjutkan. Al-maf'ul bih, maf'ul bih huwal ismul mansub alladhi yaqu'u 'alaihi al-fi'l. Maf'ul bih adalah isim mansub. Isim mansub. Tanasob sebutkan apa saja? Fathah, ya, kasrah. Masih ada enggak? Hadfu, nun, bagus. Ya. Ya. Isim mansub yang fi'il itu menimpaknya. Ya, isim mansub yang fi'il itu mengenainya. Darabtu Zaidan. Ad-darab mengenai Zaid. المفعول المطلق هو المصدر المنصوب الموافق لعامله في لفظه أو معناه. مفعول مطلق adalah مصدر. مصدر adalah apa? Apa yang datang pada urutan ke 3 dalam tasrifan. ضرب يضرب ضربا. مفعول مطلق adalah مصدر yang mansub, yang mencocoki ambilnya pada lafadznya atau pada maknanya. Contoh yang mencocoki apa? Ambilnya dalam lafadznya adalah ضربت زيدا ضربا. Ah itu. Ya, darabtu Zaidan apa? Darban. Darban apa? Maf'ul mutlaq. Dia masdar mansub mencocoki apa? Lafadznya, amilnya daraba. Kalau jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Qu'udan juga sama apa? Maf'ul mutlaq. Karena dia apa? Masdar. Hanya saja di sini qu'udan mencocoki ambilnya itu jalasa dalam hal apa? Maknanya. Lafadznya beda tapi maknanya sama. Dharfu zaman, keterangan apa? Waktu. Huwa ismu zaman al-mansub bitaqdiri fi. Isim zaman, keterangan waktu yang dinasobkan, yang mansub dengan menakdirkan makna fi. Maknanya ya, bukan menakdirkan fi ya. Bukan menakdirkan lafaz fi, tapi menakdirkan maknanya ya. Zaidun misalkan apa? Apa? Tarfuz zaman. Keterangan apa? Waktu. Siapa yang tahu? Bikin contoh. Misalkan al-imtihanu ghadan, ya kan? Ujian itu ghadan. Ini di esok hari, maknanya kan di kan? Ya kan? Al-imtihan atau al-ikhtibar, ujian itu ghadan, jadi di esok hari, ada mana di-nya. Iya. Dharful makan huwa ismul makan al-mansub bi taqdiri fi. Isim makan yang dinasubkan dengan menakdirkan fi. Iya, Zaidun amamak. Ini ada di depanmu, di depanmu. Cara mana ada di-nya? Kemudian al-hal huwa al-ismu al-mansub al-mufassiru lima istabhama atau lima stubhima. Bagusnya karena enggak ada fa'ilnya ya. Lima stubhima min al-hay'at. Hal adalah isim, isim mansub. Hal isim mansub yang menjelaskan apa-apa yang masih dianggap belum jelas dari keadaan. Ja'a Zaidun. Zaid datang, ini kan belum jelas keadaannya ketika datang. Jalan kaki, naik motor, naik mobil gitu kan. Maka dijelaskan dengan hal masyian ya, jalan kaki ya. Atau rokiban ya. Nah itu isim mansub yang menafsirkan atau menjelaskan apa yang masih dianggap belum jelas dari keadaannya ya. Ya, seringnya hal itu dari isim fa'il, isim maf'ul seringnya ya. At-tamyiz, tamyiz huwa al-ism al-mansub al-mufassir lima istubhima min adh-dhawati aw an-nasab. Tamyiz adalah isim mansub juga yang menjelaskan apa yang masih dianggap belum jelas dari dhawat. Dari apa? Dhawat aw an-nasab ataupun nasab penyandaran. Kalau dari zat apa? Ishtaraitu 20. Saya membeli 20. Ini kan zat 20. 20 apa? Ya, apa misalkan? Kitaban. Baru jelas. Yang nasab tentunya, tentunya apa yang nasab? Hah? Nasab penyandaran. Hah? Wa fajjarna al-ardu apa? Uyunan, kami pancarkan bumi apanya? Mata airnya gitu kan. Nah, sudah lewat itu atau tinggal di apa? Murojaah kembali ya. Yang nistan apa? Tamyiz nisbah ini ada yang muhawal dari fa'il, ada yang muhawal dari maf'ul, ada yang muhawal dari apa? Khabar ya. Ya, ana aktsaru minka malan, muhawal dari mubtada ya. Ana aktsaru minka malan. Aku lebih banyak darimu hartanya. Ya, aslinya apa? Ana aktsaru minka malan, mali aktsar min malik gitu kan. Ya. Jadi di sana ada ya tamyiz yang dia, tamyiz nisbah yang dipindahkan dari yang aslinya mubtada dijadikan tamyiz. Ya. Tadi apa contohnya? Ana aktsaru minka malan, aku lebih banyak darimu hartanya. Aslinya mali mubtada kan? Aktsar min malik, hartaku lebih banyak daripada hartamu. Diganti dijadikan apa? Tamyiz dengan tadi, ya. Ana aktsaru, ada prosesnya itu. Ya, ana aktsaru minka malan, aku lebih banyak darimu hartanya. Ada yang Muhammad dari fa'il, ada yang mu'afal dari apa? Maf'ul. Kemudian al-mustatna, mustatna huwa al-ismul madhkur ba'da illa aw ihda akhawatiha mukhalifan lima qabla fil hukm. Mustatna adalah isim yang disebutkan setelah illa. Mustatna adalah apa? Isim yang disebutkan setelah illa atau salah satu dari temannya illa. Mukhalifan lima qabla fil hukm, berbeda dengan yang sebelumnya dalam hukum. Qawmal qawmu illa zaidan. Mustatna itu. Iya. Berbeda dalam hukum dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan hukumnya qiyam, qoma al-qaum. Qoma itu berdiri, kecuali zajjad berarti berdiri enggak? Enggak berdiri. Berbeda hukumnya dengan yang sebelumnya. Setelah kita rincikan tentang keadaan-keadaan mustatna, ada di mana apa? Dia harus mansub, ada yang boleh apa? Marfu boleh mansub, ada yang tergantung apa? Amil yang menuntutnya. Ini yang disebut dengan istitna apa? Mufarrogh ya. Kemudian la al-nafiy lil jinsi. Ya, la an-nafiy lil jinsi hiya allati yuradu biha an-nafiy al-khabari an jami' afradil jinsi al-waqi'i ba'daha. Perhatikan baik-baik di sini. La an-nafiy lil jinsi, yaitu la yang dimaukan dengan la ini penafian khabar, menafikan khabar dari semua satuan-satuan jenis yang datang setelah la. Perhatikan, nanti saya terapkan dengan contoh. Ya, yaitu apa? La yang dimaukan dengan la ini untuk menafikan khabar dari semua satuan-satuan jenis yang datang setelah la. Ya. Lihat, ya, la sahiba ilmin ya mamkutun. Contoh, la sahiba ilmin mamkutun, tidak ada pemilik ilmu yang dimurkai. Ya, di sini la nafil jinsi, la sahiba ilmin mamkutun. Khabarnya mana? La sahiba ilmin mamkutun, mamkutun. Khabarnya mamkutun, ya kan? Isimnya la mana? Sahiba, isimnya kan mansub di sini karena dia apa mudhof ilaih ya. Tarkib idhofi. La sahiba ilmin mamkudun. Al-maqt, kemurkaan dinafikan adanya dari semua orang-orang yang punya ilmu. Nah, itu kan. Berarti yang dinafikan bukan isimnya. Tapi apa? Khabarnya. Khabarnya dinafikan dari isim. Ya, la sahiba ilmin mamkudun, tidak ada seorang penuntut ilmu pun yang dimurkai. Jadi kemurkaan dinafikan bagi setiap orang yang punya ilmu. Paham ini? Iya. Contoh yang lain apa? Hah? La la rajula fid dar, contohnya la rajula fid dar. Enggak ada seorang pun laki-laki di rumah tersebut. Ya, keberadaan di rumah dinafikan dari semua orang. Nah, jadi yang dinafikan khabarnya, iya. Ya, khabarnya dinafikan dari apa? Mubtada'nya. Ya, kalau la ilaha illallah, mana khabarnya? La ilaha illallah. Ilah mana yang ma'bud? Ilah fi'al mana yang maf'ul? Kitab maktub. Ya, kitab maktub. Ya. La ma'budah mana khabarnya? Haqqun. Kalau Syekh Utsaimin bukan bihaqqin, kebanyakan yang ditakdirnya. Tapi hakun saja. Hakun itu sifat dari haqqa, yahiqu, hakun. Cuma dibuang alifnya, hakun. Ah, mana khabarnya la? Hakun yang mahdhuf. Iya. Jadi haqiyah untuk diibadahi, keberhakan untuk diibadahi dinafikan dari ilah-ilah, ya kan? Kemudian ditetapkan hanya bagi Allah. Ah, i'rabnya Allah sebagai apa? Illallahu. Badal dari dhamir yang ada pada hakun. Hakun dari hakun isim fa'il. Ada huwa. Ah, Allahnya badalnya marfu makanya. Ya, enggak boleh antum jadikan khabarnya Allah. La ilaha illallah, Allah khabarnya. La-nya nafil jinsi, ilaha isimnya, Allah khabarnya. Bisa. Kenapa? Karena yang namanya isim dan khabarnya la nafil jinsi harus nakirah. Sebab Allah a'raful ma'arif, fali ma'rifah, ya kan? Fali ma'rifah. Ya. Kemudian ini ulasan saja lah ya. Sebentar. Kemudian al-munada huwa ismul matlubu iqbaluhu bi ahadi ahrufin nida. Munada adalah isim yang dituntut untuk menghadap dituntutnya dengan apa? Salah satu dari huruf-huruf nida, ya Zaidu. Kalau dia mufrad al-alam, mabni di atas dhamma, ya Zaidu, ya Amru, ya Hindu, ya Fatimatu, ya kan? Mabni di atas dhamma pada mahalnya nasab. Kalau dia bentuknya apa? Hah? Mufrad al-alam, nakirah sekarang. Dirinci kalau nakirah, ya kan? Kalau nakirahnya maksudah, nakirah maksudah dimaukan orang tertentu, maka mabni di atas dhamma juga, seperti mufrad al-alam. Ya zalimu, orang tertentu, ya kan? Kalau nakirahnya kalau maksudah mansub, ya zaliman. Kalau dia mudhaf ilaih atau syibul mudhaf, maka dia mansub, ya kan? Ya taliba ilmin, itu ya taliba ilmin, ya tali'an jabalan. Nah itu kemudian al maf'ul ajlih, maf'ul ajlih huwa al-ismul mansub alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'i al-fi'l. Isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya satu perbuatan. Dorobtu ibni, aku memukul anakku. Kenapa kau mukul? Takdiban lahu, untuk mendidik dia misalkan. Nah itu isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan apa? Sebab terjadinya ya perbuatan. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadar al-maut. Kenapa mereka orang-orang munafik ketika mendengar apa halilintar petir, mereka meletakkan apa jarinya di telinga-telinganya, hadar al-maut, karena apa? Takut mati. Maaf aja juga ya, dari apa master, saya dari master, diambil dari master ya. Master al-maf'ul ma, maf'ul ma huwa al-ismul mansub alla yudhkar li bayani man fu'ila ma'hu al-fi'l. Maf'ul ma adalah isim, isim yang mansub yang disebutkan maf'ul ma ini untuk menjelaskan siapa yang perbuatan itu dikerjakan bersamanya. Ya, mungkin lebih bagus mak ya, lebih umum ya, untuk menjelaskan siapa yang satu perbuatan itu dikerjakan bersamanya. Ya, misalkan qara'tu wal misbaha. Qara'tu wal misbaha. Artinya apa? Qara'tu wal misbaha. Aku atau da apa? Darastu. Ya, atau apa? Qara'tu misalkan al-kitaba wal misbaha. Bagaimana artinya? Aku membaca kitab ditemani apa? Lampu, atau bersama lampu. Wal misbaha. Sirtu wal qamara. Ya, aku berjalan bersama bulan. Jadi mengiringi saya gitu. Ya, bulannya berjalan enggak? Enggak, ya. Nah, ini ada rinciannya ini. Ya. Ada di sana boleh dua sisi. Ya. Seperti apa? Ja'al amiru wal jaysh. Ini boleh dua sisi. Wal wal jaisu, wal wal jaisha. Kalau wal jaisu berarti ma'tuf. Kalau wal jaisha maful ma'ah. Apa batasannya boleh dengan dua sisi? Batasannya boleh dengan dua sisi itu ketika ya, hukum bisa diterapkan pada apa yang setelah wawu. Ja'a bisa enggak diterapkan pada al jaish? Bisa kan? Ja'a al amiru wal jaisu bisa, wal jaisha bisa. Tapi kalau hukum fi'ilnya enggak bisa diterapkan pada yang setelah wawu, maka harus mansub. Harus mansub. Seperti sirtu wan nila, aku berjalan bersama sungai Nil. Nilnya berjalan enggak? Enggak. Dia mengalir, beda gitu. Maka harus wan nila, enggak boleh wan nilu gitu. Ham. Kemudian al-idhafah, idhafah. Hiya nisbatun baina asmaini ala taqdiri harfil jar tujibu jar tsani abada. Idhafah adalah penyandaran antara dua isim. Dua isim saling disandarkan, yang pertama kepada yang kedua disandarkan dengan menakdirkan huruf jar. Ini makna huruf jar. Apa saja huruf jar yang ditakdirkan pada idhafah? Li, milik, ini yang paling sering. Apalagi? Min. Kemudian apa lagi? Fi. Iya. Tujibu jarru tsani abada. Nah, penyandaran ini mengharuskan untuk yang kedua dijarkan sebagai mudhaf ilaih. Ulamu zaidin. Ya, babu apa? Sajin. Khatamu hadidin. Amin. Al-mamnu' min as-sharaf huwa al-ismul mu'rab alladhi la yalhaqu akhirahu al-kasratu wa la tanwin. Mamnu' min as-sharaf adalah isim yang mu'rab. Jadi isim mamnu' min as-sharaf itu isim yang mu'rab, bukan mabni. Isim mu'rab yang akhirnya tidak bisa diikuti oleh kasrah. Iya. Dan tidak pula bisa diikuti oleh apa? Tanwin. Kalau majrur dengan fathah. Maratu bi ahmada. Iya, maratu bi ahmada. Ya. Kemudian apa? Hadhihi masajidu, itu hadhihi masajidu. Menjadi mu'rab lagi kapan? Ketika diidhafahkan atau masukkan al. Ya. Ya, terakhir ini penutup irsyadat. Irsyadatun fi thariqatil i'rab, bimbingan dalam bimbingan tentang apa? Bagaimana mengi'rab? Bimbingan tentang cara metode i'rab. Awalan yang pertama, ifham ma'na al-kalami qabla al-i'rab. Ifham ma'na al-kalami qabla al-i'rab. Pahami dulu makna kalam sebelum apa? Kita mengi'rab. Pahami dulu makna kalamnya. Ya, itu sangat membantu. Yang kedua, hadid nawa al-kalimah. Ya, tentukan macam kata. Allati turidu i'raba, ya hendak engkau i'rab. Tentukan apa? Macam kata yang hendak engkau i'rab. Ahya ismun, apakah dia isim? Au fi'lun atau fi'l, au harfun atau huruf. Ya, tidak keluar dari tiga ini. Fa idza kanat isman mathala, kalau yang hendak kita i'rab adalah isim sebagai contoh, ya. Ibhath an mawqi'iha, maka cari mahalnya, mawqi', ya, mahal. Sebagai apa dia? Fa'il, maf'ul, naibul fa'il, isim kana, isim inna, ayah. Ahya mubtada, apakah dia mubtada atau fa'il atau maf'ul atau selain itu? Ah, itu. Paham? Jadi fahami apa? Yang pertama makna kata dulu. Karena dengan memahami makna kata kita bisa menentukan ini isim fi'il huruf biasanya. Iya kan? Ya. Setelah itu antum tentukan. Ya, jenis-jenis kata yang hendak engkau i'rab. Isim maka dilihat. Isimnya itu mahalnya apa? Sebagai apa? Kedudukannya dalam i'rab, ya. Kemudian salisannya ketiga, idza kanatil kalimatu tahtaju ila khabarin fabhath an khabariha. Apabila satu kata isim butuh dia kepada khobar, maka cari khobarnya. Sabar, enggak mesti langsung datang khobar setelah apa? Mubtada. Kadang jauh gitu. Karena mubtadanya panjang disifati gitu. Zaidun al-alimu al-mujtahidu alladhi abuhu mata. Naat gitu. Misalkan Zaid tadi apa? Misalkan ya, kharaja minal fasli gitu. Ternyata jauh khobarnya, ya. Wa idza kana tahtaju ila fa'il, kalau katanya kata tersebut adalah butuh kepada fa'il seperti fi'il yang mabni lil ma'lum, butuh kepada fa'il cari fa'ilnya, au naibil fa'il atau butuh kepada naibul fa'il fa'il, maka fa'as cari anil fa'il fa'ilnya au naibil fa'il atau naibil fa'ilnya. Rabi'an yang keempat, la tu'rib al-kalimah al-mutaakhirah hatta ta'rifa i'rab al-kalimah al-mutaqaddimah. Itu jangan kau i'rab kata yang terakhir sampai kau mengetahui i'rabnya kata yang pertama. Ah, itu kata yang pertama dulu. Jangan i'rab dari belakang, sasar nanti salah. Iya. Iya. Kemudian yang keempat, yang kelima, ihfaz at-ta'rifat wastahdhirha 'inda al-i'rab. Hafalkan definisi-definisi, ya, dan hadirkan, ya, ketika engkau mengi'rab. Yang keenam, tadzakkar asyurutu wa taqsima al-madhkuru 'inda kulli mas'alatin wa babin. Tadzakkar, ingat syarat-syarat dan pembagian-pembagian yang telah lewat pada setiap masalah dan bab. Kemudian yang ketujuh, ihfaz min kulli darsin mithalan ma'i'rabiyah. Hafalkan pada setiap pelajaran dari mulai apa? Mubtada, khobar, ya, atau fi'il, fa'il. Hafalkan dari setiap pelajaran satu contoh saja bersama i'rabnya. Ketika pembahasan mubtada khobar, misalkan Zaidun alimun, antum i'rab Zaidun mubtada ini gitu. Thumma qis 'alaihi ma ya'tika min al-amthilah al-mushabihah lah. Kemudian kiaskan padanya apa yang datang kepadamu dari contoh-contoh yang mirip dengannya. Aitu thaminanya ke-8, idbit al-kalama bihasabi tadzawuq wa ma tarahu munasiban lil maqam. Idbit al-kalam, yani apa yang ini idbit al-kalam, ya, tentukan al-kalam, ya, bihasabi at-tadzawuq, sesuai dengan tadzawuq insing antum, ya, wa ma tarahu munasiban, dan apa yang kau lihat itu cocok pada maqamnya, menggunakan apa zauqnya, ya, zauq ini biasanya dihasilkan dengan antum sering baca, ya, sering baca, ya. Bisa ketika itu antum bisa menetapkan dalam kalam itu dengan cepat gitu. Ini isim, ini fi'il, ini huruf, ini fa'il, ini maf'ul, ini mubtada, ini khobar, ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah, ini fi'il amr, mudhari' seluruhnya, ya. Wa akhiran, kemudian yang terakhir, i'lam anna tamarrun 'ala al-i'rabil katsiri wal qira'atil katsirati lil kalami al-mashkuli yusa'iduka 'ala al-i'rabi sahih wa nutqi as-sahih. Yang terakhir, ketahuilah bahwasanya at-tamarrun, banyak berlatih i'rab dan membaca ya, lil kalam al-mashkul, kalam yang diharokati ya, yusa'iduka, itu juga membantu kamu 'ala al-i'rab, untuk bisa mengi'rab dengan i'rab yang benar dan mengucapkan dengan pengucapan yang benar. Ya. Itu latihan saja, setelah itu antum dilepas gitu. Ya, antum pertama-tama banyak baca ya kalimat-kalimat yang sudah ada harokatnya. Sambil antum perhatikan. Ya. Kenapa di fathah, kenapa di kasrah, kenapa di dhamma, kenapa di sukun, ya kan? Setelah itu antum lepas, jangan terus yang berharokat terus jadi baca. Ya. Ya. Ayo lihat kata Zaidun ad-darsa. Ya, kata Zaidun ad-darsa. Ya. Al-kalimah Zaidun yang hendak kita i'rab misalkan ya, contohnya pada kata Zaidun ad-darsa. Kata Pak, pertama kali kita tentukan dulu kata Pak, mana kalimatnya Zaid. Zaid yang hendak kita apa? I'rab misalkan kata Zaidun ad-darsa, kata yang hendak kita i'rab Zaid. Lihat macamnya. Ya, macam kata Zaid adalah apa? Isim fil dzaruf. Isim. Ya, mahalnya, mauqi'nya dalam i'rab. Dia datang setelah fi'il kataba yang mabni lil ma'lum, berarti apa? Fa'il. Yang namanya fa'il hukumnya apa? Marfu. Di sini Zaid mufrad, maka tanda rafanya apa? Dhammah. Insyaallah enggak terlalu sulit ya, banyak latihan aja. Ya, cukup mungkin ya, di sini ada latihan Eropa untuk baca sendiri saja lah. Baca sendiri ya. Fadhal, barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Hah, pertanyaan enggak? Nah, dengan ini selesai pembahasan dari apa Al-Mumti fi Syarhi Al-Ajrumiyah. Semoga ada faedahnya. Terus diulang dan diulang ya. Nah, cukup sekali ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai apa antum benar-benar faham. Ya. Kalau antum sudah faham dasarnya, insyaallah untuk mempelajari setelahnya enggak kesulitan. Tapi kalau yang dasar ini antum masih kesulitan, maka untuk apa melangkah ke tingkat yang lebih tinggi akan kesulitan juga. Terus ya sabar, dipelajari dan dipelajari. Kalau ada iskal atau yang menyulitkan, sulit difahami, silakan ditanyakan. Mungkin itu yang bisa kita bacakan. Wallahu a'lam, subhanallah wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.